Seharian puasa, tahan haus, tahan lapar, dan tahan ngantuk juga. Akhirnya, azan maghrib pun tiba. Ramadan adalah tentang niat penuh, pilihan yang gak setengah-setengah saat waktunya berbuka, pilih kopi yang bold, Cafino. Kopi asli dari Brazilian Coffee Beans yang membuat Cafino menjadi kopi yang bold. Nikmati minum dingin saat berbuka puasa. Perpaduan susu dan kopi bold yang benar-benar terasa kopinya bikin mood langsung naik lagi dan semangat setelah seharian full berpuasa. Ayo pilih varian rasa Cafino sekarang juga. Oat Cappuccino, Milky Espresso, Spanish Latte, dan Oat Mary Latte. Jadi, buat Ramadan kamu penuh, gak setengah-setengah, dengan Cafino. Cafino, pilih kopi asli, pilih bold. Buktikan Cafino pasti rasa kopinya.